Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih saja selalu memberikan karunia dan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, yang mana dengan nikmat dan karunia tersebut hingga kita dapat hadir di sini melaksanakan ibadah kepadanya. Ikhwani jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita telah memasuki bab tentang tatayyur, menisbatkan kepada kesialan kepada sesuatu yang tidak pantas, mengaitkan kesialan-kesialan baik yang terjadi pada dirinya ataupun kepada orang lain kepada hal-hal yang tidak benar di dalam syariat Islam. Dan penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dua ayat di bab ini, dan alhamdulillah sudah kita jelaskan. Berikutnya beliau menyebutkan hadis-hadis. Yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar akhrajahu wa zada muslim wa la naw'a wa la ghula wa la ghula. Nabi mengatakan tidak ada penularan penyakit, wa la tiyarata adwa, maksudnya adalah seorang yang sakit menularkan kepada orang yang tidak sakit penyakit yang dia derita. Nah, barakallahu fikum. Nabi mengatakan di sini la adwa, tidak ada demikian. Nanti akan kita jelaskan maksudnya bagaimana. Wala tiyarata, dan juga tidak ada tatayyur. Tidak ada tatayyur. Nah, apa itu tatayyur? Sudah kita jelaskan. Menisbatkan kesialan dengan sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar, barakallahu fikum, dan dia menisbatkan kesialan tersebut terhadap hal-hal ini yang tidak benar menurut syariat, barakallahu fikum. Wala hamata, dan juga tidak ada hamah. Apa itu hamah? Sejenis burung, barakallahu fikum, yang mana dahulu orang-orang Arab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertatayur dengan jenis burung ini, melakukan tasya'um apabila burung ini hinggap pada sebuah rumah dan dia pun bersuara. Nah, mereka mengatakan bahwa burung ini tidaklah bersuara kecuali tentang kematian seseorang atau akan terjadi sebuah kematian, musibah berupa meninggalnya seseorang. Ini anggapan dari orang-orang Arab dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wala hama, tidak ada yang demikian. Wala safara, dan juga tidak ada sofar. Sofar salah satu nama bulan di dalam Hijriah, barakallahu fikum. Dan dahulu orang-orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan tasya'um atau tatayyur dengan bulan Safar ini, terutama dalam hal pernikahan. Mereka menjauhi untuk melakukan nikah pada bulan Safar ini. Anggapan mereka bahwa orang yang menikah pada bulan Safar maka dia tidak akan bahagia. Nah, rumah tangganya tidak akan harmonis atau tidak akan bertahan lama. Barakallahu fikum. Ini karena dia menikah di bulan Safar. Dan termasuk di dalamnya dahulu orang-orang Arab beranggapan bahwa orang yang menikah pada bulan Syawal juga sama. Rumah tangganya tidak akan bertahan lama atau tidak harmonis. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha nam menyebutkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikahiku bulan Syawal. Dan Nabi mulai bergaul denganku pada bulan Syawal juga. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga oleh karena itu apa yang mereka anggap, apa yang mereka perkirakan tentang mengaitkan keharmonisan atau tidak harmonisnya seseorang, mengaitkannya dengan bulan-bulan tertentu apabila dia melakukan pernikahan pada bulan-bulan tersebut, maka hal itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Nah, diriwayatkan atau ditambahkan oleh Imam Muslim rahimahullah, wala naw'a wala ghula, dan juga tidak ada naw. Apa itu naw? Nah, naw'a adalah posisi-posisi bulan. Nah, orang-orang ahli hisab atau orang-orang yang ahli di dalam barakallahu fikum perbintangan, mereka paham istilah seperti ini, posisi bulan. Posisi-posisi bulan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa hiya thamanin wa ishruna manzilatan, bahwasanya posisi-posisi bulan di dalam setahun itu ada 28. Nah, 28 peredarannya. Dan setiap posisi, enam, setiap posisi di sana ada bintang-bintang. Barakallahu fikum. Setiap posisi-posisi bulan dikenali dengan bintang-bintang tertentu. Nah, pada bulan ini bulan barakallahu fikum beredar pada posisi bertepatan dengan bintang fulan, bintang tertentu. Nah, ini yang disebut dengan naw. Orang-orang dahulu mengaitkan turunnya hujan atau terjadinya musim kemarau dikarenakan bintang-bintang tersebut. Bintang-bintang tersebut ketika bulan muncul mendekati bintang tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ada istilah ucapan mutirna binau'i kadza wa kadza. Ketika turun hujan mereka mengatakan kita dituruni hujan akibat atau dikarenakan oleh bintang-bintang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Hal ini ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk perbuatan syirik. Perkataan seperti ini termasuk dari perbuatan syirik. Bintang-bintang tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap barakallahu fikum peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk padanya tentang diturunkannya hujan. Dan juga tidak dijadikan sebab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk padanya turunnya hujan. Sehingga oleh karena itu ucapan mutirna binau'i kadha wa kadha, nah, kami mendapatkan hujan dikarenakan bintang ini dan bintang itu. Mereka tidak mengatakan bahwa kami dituruni hujan ini adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya demikian yang mereka ucapkan. Nah. Wala hula. Berikutnya adalah wala hula. Nah. Ghul adalah syaitan. Nah. Adalah syaitan yang suka menampakkan diri kepada umat manusia dan menakuti umat manusia. Nah, kalau bahasa kitanya hantu katanya. Barakallahu fikum. Nah. Jin, yaitu dari kalangan syaitan, mereka memiliki kemampuan untuk menampakkan diri kepada manusia. Dan banyak bukti-buktinya, hadis-hadisnya. Nah, terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, nah, kemudian dilihat oleh para sahabat Nabi membentangkan kedua tangannya, kemudian seolah-olah beliau mencekek, nah, leher orang yang berada di depannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ditanyakan setelah salat, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Apa yang kau perbuat wahai Rasul? Kami melihat engkau melakukan begini dan begitu ketika sholat." Kemudian beliau menyebutkan, "Datang syaitan kepadaku dan dia ingin barakallahu fikum membakar wajahku dengan api. Maka saya pun mencekek lehernya sampai lidahnya terjulur dan saya merasakan dinginnya tangan saya, barakallahu fikum, dari lidah syaitan ini. Dan kalau seandainya saya tidak ingat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka niscaya saya tidak akan melepaskannya dan saya ikat dan akan dijadikan sebagai permainan oleh putra-putra atau anak-anak penduduk kota Madinah." Nah. Dan juga mungkin antum pernah mendengar kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang kepadanya syaitan meminta jatah dari zakat yang terkumpul. Barakallahu fikum. Al-muhim, ini disebut dengan ghul. Naam, disebut dengan ghul. Dan ghul ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak memiliki pengaruh. Sehingga oleh karena itu seseorang tidak boleh takut. Tidak memiliki pengaruh. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini hanyalah untuk menakuti dan membuat sedih orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah mengatakan walaisa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah, dan sedikit pun mereka tidak bisa memudaratkan, nah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kalimat pertama di dalam hadis ini Nabi mengatakan la adwa. Tidak ada penularan penyakit. Nah, tidak ada penularan penyakit dari si sakit kepada orang yang tidak sakit. Penyakit yang diderita oleh yang sakit pertama tadi. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksud dari hadis ini, ikhwani fiddin, maksudnya bukan menafikan keberadaannya, akan tetapi yang dinafikan di sini adalah barakallahu fikum, bahwa orang yang sakit tersebut mampu memindahkan penyakitnya kepada orang yang tidak sakit. Nah, ini diistilahkan dengan at-ta'zir, bahwa orang sakit inilah yang menyebabkan orang yang kedua, yang menjadikan orang yang kedua barakallahu fikum memiliki penyakit yang sama dengan orang yang sakit tersebut. Ini disebut dengan takdir. Wa illa di sana banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga kesehatan kita. Nah, agar kita menjaga kesehatan dari hewan-hewan ternak kita. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, la yuradu mumridun wala ala musihin. Jangan dicampur nam antara onta yang sehat dengan onta yang sakit. Nah, jangan dicampur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena onta yang sakit ini bisa menjadi sebab barakallahu fikum onta yang sehat ini menjadi terkena penyakit. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit ta'un. Nah, penyakit lepra. Nah, larilah kamu dari penyakit ta'un, firaraka minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, jangan didekati. Sehingga oleh karena itu, apabila wabah ta'un terjadi pada sebuah daerah, wabah ta'un terjadi pada sebuah daerah, barakallahu fikum, maka di dalam syariat Islam orang yang berada di daerah tersebut tidak boleh keluar, dan orang yang berasal dari luar daerah tersebut tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai wabahnya hilang. Dan ini pernah terjadi pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, sampai meninggal. Nah, para sahabat yang banyak, nah, termasuk diantaranya sahabat-sahabat yang mulia, diantaranya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan juga Yazid bin Abi Sufyan, saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sahabat yang lainnya, barakallahu fikum, meninggal dan menjadikan Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab ketika itu sangat bersedih, terlebih dengan meninggalnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, barakallahu fikum. Nabi mengatakan, firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari al-majzum, dari ta'un, sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, barakallahu fikum. Lalu, nah, mana hadith yang benar? Yang pertama Nabi mengatakan, la adwa, tidak ada penularan penyakit. Kemudian di dalam hadith yang lain Nabi mengatakan, la yuradu mumridun ala musihin, jangan sampai orang yang sakit dicampur dengan orang yang sehat. Begitu pula Nabi mengatakan, firra minal majzum, firaraka minal asad, engkau lari, naam, dari penyakit ta'un sebagaimana engkau lari dari hewan buas, singa. Nah, bagaimana seolah-olah antara hadith yang pertama dengan hadith yang kita bacakan terakhir ada perbedaan dan ada pertentangan, ada kontradiksi. Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil firar wa annahu wa alla yuradu mumridu ala musihin min babi tajannubil asbab la min babi ta'dziril asbab binafsihi. Fal asbab la tu'athir binafsih. Nah, Nabi memerintahkan agar kita lari dari penyakit, lari dari wabah yang melanda, dan juga Nabi memerintahkan agar jangan dicampur antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Semua ini adalah dalam rangka akhdul asbab, mencari sebab. Semua ini dalam bab mencari sebab, bukan dalam bab takdir bahwa orang inilah dengan kita naam bercampur dengan orang yang terkena penyakit, inilah perbuatan inilah yang menjadikan, inilah yang berbuat menjadikan kita berpenyakit, barakallahu fikum. Ini disebut dengan takdir, bukan seperti itu. Nah, bukan seperti itu. Jadi makna dari la adwa adalah maknanya tidak ada ta'thir, bahwa orang ini dengan kita bercampur bukan inilah yang menjadikan diri kita berpenyakit. Akan tetapi bisa jadi dengan kita bercampur dengan orang yang berpenyakit, ini menjadi sebab dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan penyakit yang sama dari orang yang terkena penyakit tersebut. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, "Naam, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-iblu takunu sahihatan mithlu dhibba fa yadkhuluha al-jamalul ajrab fa tajrab." Ada seekor unta, wahai Nabi, dia sehat, sehat sama sekali. Kemudian masuk ke dalam kandangnya seekor unta yang ajrob, yang punya penyakit kulit. Fatajrob. Maka akibatnya unta yang pertama pun juga terkena penyakit kulit. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, "Faman a'dal awwal?" Lalu siapa? Unta mana yang menjadikan unta yang terkena penyakit pertama kali menjadikan dia berpenyakit? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya di sini adalah semua itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mengatakan saya terkena penyakit ini, na'am, karena dialah yang menularkan penyakit saya, barakallahu fikum, kepada saya, penyakitnya kepada saya. Tapi na'am, kita hanya bisa mengatakan mungkin saja dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan, barakallahu fikum, saya berjumpa dan saya berkumpul dengan orang yang berpenyakit tersebut, saya pun juga terkena penyakit. Nah, barakallahu fikum. Ini gabungan dari hadith-hadith yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dikarenakan madhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, la yajuzu ihmal ahadid dalilain. Kita tidak boleh membuang salah satu dalil, barakallahu fikum. Semuanya harus kita pakai, dan kita mencoba untuk menjamak, menggabungkannya, barakallahu fikum. Dan tentunya hal ini hanya para ulama yang bisa melakukannya, dan kita barakallahu fikum belajar dari kitab-kitab para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.